どうにかストレス。私はポッドキャストホスト、鈴木です。OK。 いやいやいやいやいやいや、gue lagi mengagumi bahasa Jepangnya bagus gitu ya. Udah diem aja gue. Gue bingung mau lanjut tahu. Di mana? Gue nggak tahu mau ngomong yang oh, gue nggak tahu mau ngomong apa. Boku wa ares des. Wibu anjir. Wibu anjir. Watashi wa Jonathan des. Aing Dimas desu. Ew. Ini udah mulai gak sih? Udah sih. Oh ya. Jadi kita ngapain ya sekarang? Minggu ini kita ngebahas. Nah, ngebahas apa? Cultural Awards 2018 baru mulai nak. Iya. Kita dari masa depan, man. Ini podcast depan. Yeah. Podcast time travel. Masa depan, anjir. Anjir jadi gue. Ntar sebelum travel. Mulai kita disponsorin nggak sih ini? Emang kita disponsorin? Ya berharap aja nanti di sponsor oleh Crunchyroll juga deh. Oke, so kita mulai dari mana dulu? Best opening dulu. Dari paling atas. Best opening. Nominasi best openingnya ada Shadow and Truth by One Three Notes dari ACAA 13 Directory Something. Gue gak nonton. Terus OP-nya Ancient Magnus Bright, Here, Old by Juna. Terus Sasageo. Wibu anjir. Udah tau lah, udah tau dari mana. Terus Design by Kenshi Yonezu by Hero Academia Season 2. Gue gak nonton juga karena gue gak suka shonen. Terus sama, sama Princess Principal The Other Side of the Wall. It's pretty good actually. Sama Loli Princess. Gue sedih anime yang gue kenal dan gue tahu openingnya gak masuk, kecuali Magnus Bright sama Princess Principal. Dari itu gue gak dengerin openingnya, endingnya juga gue gak dengerin. Gua lagi dari anime Chowa Genru Korakugo Shinju Imawa no Shinigami. Oh, yang gue kenal cuma dua, tiga. I guess Attack on Titan tuh empat. Tapi gua apa Green Naruto sama Attack on Titans gue nggak nonton. Green anjir. Green anjir. Gue sih anjir. Gue kecewa sih. Oh, jadi dari nominasi ini siapa yang menang menurut kalian? Juna ya. Gue curiga Magnus. Magnus, I guess. Iya, gue bilang dari Pierre yang sih. Gue dukung Princess Principal sih. But the reality is, shit, gue belum buka yang menang siapa aja. Yang menang Pisai, Bang. Yang menang Pisai. Udah, siap. Si pemenangnya untuk Best Opening 2017 adalah Design. Lama lu jir. Lama. Di bawah anjir. Boku no Hero yang menang. Iya, Design. Green Naruto yang menang anjir. Gue gak peduli sih. Gue terima karena lagunya enak. Gue gak terima. Mati. Juna enak. Here enak. Tapi bisa deserve sih. It's actually hard. Cocok. Masuk. Anyway, Boku no Hero Academia yang menang. Yep. Gue gak. Tapi gue gak tau lagunya kayak gimana ntar. Lagunya Kenshi Yonezu itu enak-enak anjir. Dasar lu ibu lemot. Memang hype. Oke lah. No. Since yang pertama yang gue dengar dari apa Sangatsu Leon sampai yang Uchiha Gehanabi sampai yang Pisan juga semuanya enak. lagunya, gue demen. Oh, gue belum denger. Gue dengerinnya sekarang, kayaknya gue setuju-setuju aja sih menang. Prinsipal OP-nya bagus sih. Nggak, maksudnya emang ngepas sama temanya. Iya, nah. Iya. It fits well. Terlalu edgy menurut gue. I mean, it's a shonen anime, jadi emang harus somewhat, you know, edgy in a way. Gue terkejut sih Attack on Titan season 2 OP-nya bisa masuk. It's not as good as Grenomia gitu. Tapi it's itu Attack on Titan insta nomination. Not like this lah anjir. Gue masih gak terima openingnya Dragon Maid gak masuk. Fan anjing. Ya sama aduh. Ya sih sih. Tapi masuk best ending kok. Ya tapi endingnya biasa aja. Parah. Itu ntar dulu kita para. Jangan ntar, spoiler ke depan. Ntar dulu. Lanjut. Ini kita fourth wall breaking anjir. Goblok. Lanjut. Untuk nominasi best ending ada Step Up Love, Daoko feat Yasuki Okanomura. Oh, Daoko masuk. Wow. Masuk dong. Terus ada Ishukan Communication. Terus ada Kirameku Hamabe dari Hoseni no Kuni. Terus Hikari, The Recovery of MMO Junkie. Behind, Just Because. Ini anime apa sih, Just Because? Lanjut dulu. By Brian Desan dari Sangatsu no Lion Season 2. Yang gua dengerin ini dua adalah Step Up Love yang ada di Spotify gua dan si Isukan Communication yang kebetulan juga ada di Spotify gua. Beneran ada. Rasanya gue demen Daoko. She's hot. Wanjing kaya punya Spotify. Jing. Ya saya punya Spotify. Saya kan bukan wibu sampah. Bukan. Maksudnya punya Spotify. Step Up Love bagus sih. Gue nggak nonton animenya. Tapi Daoko sih ya. Gue vote buat Daoko sih, lagunya Heartbeat enak. Bisa mix sih Daoko, enaknya. Tapi walaupun lucu juga sebetulnya March Comes Like a Lion masuk. Tapi lebih enak yang endingnya si ini, apa sih, yang Bang of the Chicken-nya, yang fighter, menurut gue ya. Nah, itu gue gak tahu yang mana. Itu yang pertama. Kan? Yang pertama. OP visual juga bagus yang pertama. Okay. So menurut kita yang menang yang KKI Sanction Beyond, tapi ternyata pemenangnya best ending 2017 adalah Isukan Communication. Dan udah Enggak. Gue dari awal memang pilihnya. Gue dari awal vote-nya emang Isukan Communication. Soalnya gue cuma nonton Dragon Maid. Najis. Gue gak ngerti nanti gue jelek banget. Kalian, take that back. Kalian tahu sendiri gue kan. Gue kan Kyoani Trash. Gue bukan Kyoani Trash sih, tapi gue Kobayashi Trash. Dan setuju gue kalau best ending. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Kategori panas ini. Apa best film? Best film. Gak panas sih, Amin. Gue yang baca. Biasa aja. Enggak, gue masih gak terima. Ntar, gue bacain dulu ya si ininya. Bacain. Ganti-ganti aja baca aja ya. Jadi best film itu ada A Silent Voice, Your Name, In the Corner of the World yang kayaknya si ini ya, apa? Banget foto nah, ya. Terus ada Girls and Panzer, for some reason ada Girls and Panzer. Best movie, best film, Jim. Terus ada Fate Stay Night sama Kizu Monogatari 3. Tiga kan itu Raketsu Hell. Iya, tiga-tiga. Yang gue masih gak percaya ada Girls and Panzer. Itu best movie, like, Jing. Why? Why not? Gue ngerti le, ada Fate Stay Night gitu ya. Oke, ada Monogatari. Oke. Girls and Panzer mukanya tua ya. Garupan movie-nya itu bagus banget. Garupa movie bagus banget. Iya, dengar-dengar movie-nya bagus. Melebihi ekspektasi kita semua. Benar-benar really? Bagus. Gue belum torrent. Woi, jangan torrent. Ini ntar kita kan di sponsori Crunchyroll, woi. Oh iya. Sponsori Crunchyroll. Tapi gue kecewa. Bukan Silent Voice sorry yang menang. Gue vote buat Kim Minawa. Ceritanya solid, animasinya bagus, pocket. Tapi kalau ngomongin animasinya bagus, lebih bagus Asylum Voice, Kyoani Show of Quality. Enggak. Lebih bagus In This Corner of the World. Story wise, animation wise, really good. Cuman gue kagak nonton. gue nonton yang bagus. Cuman gue kecewa Yuru wa Mijikashi Arukeyo Otome gak masuk. Bahasa Inggris, Ying. Yang menang siapa ini? Yang menang dulu. Yang menang siapa? Yang menang. Yang menang. Your name? Kimi no Nawa. My dragon. Udah. Itu udah fix, anjir. Iya, itu udah fix. I mean, emang bagus sih. Enggak, like, overrated. Gak, menang tuh karena circle jerk banget gitu. Iya. Kan circle jerk, anjir. Itu gue lebih milih Silent Voice. Itu menang. Objectively good film gitu. Itu menang kebanyakan yang vote. Lah memang menang karena itu kebanyakan vote, anjir. Enggak mungkin karena tapi menang karena bagus. Ya, benar, iya. Ya, itu makanya circle jerk. Nah iya. Best film bukan berdasarkan vote. Oh benar. Vote. Juri. Semua vote. Jurinya siapa anjir? Semuanya vote anjir. Gebuk nih. Crunchyroll vote. Best boy. Best girl, best boy. Terus apa lagi? Gue lupa satu lagi teh. Lah terus gue gak. Iya ya. Bentar. Best hero juga. Bentar. Padahal emang secara ahli Kimi Nawa bagus daripada Silent Voice. Gue nih setuju Silent Voice. Lebih bagus Silent Voice. Dasar kalian lemah di akhir. It's really painfully gets boring at almost the end. Kimi Nawa dari awal sampai akhir gak kehilangan steam sama sekali. And it's... Tapi apaan? Gak ada. Bagian belakangnya jadi gak jelas. Belakangnya jadi kalau ini sih voice kayak field trip gitu. Silent Voice dari awal memang udah pelan. Silent Voice itu gue benci karena ceweknya pengen bunuh diri, udah itu doang, ampas. Itu cerita di spoiler anjing. Nggak apa-apa di spoiler karena hampir setahun. Nggak, lu bayangin ada cewek lu tolong. Seumur hidup lo tiba-tiba dia pengen bunuh diri, susah sih gak lo? Ya kesel gak lo? Ya iya, dan itu makanya dia best girl. Ya karena itu dia relatable, dia ntar kita semua yang mau bunuh diri. Disclaimer dong. Ini body disclaimer, kita tidak support aksi ini. Jika ini serius, kalau misalnya kalian berpikir untuk bunuh diri, jangan ajak orang, itu satu. Dua, seek help please. Ketiga, kalau lu beneran mau potongnya di live stream ya. kalau beneran mau, kalau beneran mau, potongnya, potongnya vertikal jangan horizontal. Ya Mateo, jangan jangan ini. Ini udah stop, stop, stop, udah. Yang masuk Indo itu kan Minonawa, Wayano Katachi juga masuk bioskop Indo, Fate Stay Night Heaven Film masuk, Gosun Panzer kalau nggak salah masuk CGV. Masuk kan? Gak masuk ya? Bentar, berarti gue agak kecewa. Gelson Monster gak masuk just for the rules gitu, gak menang. Like cuman apa, kayak bambusut gitu, Gelson Monster. What? Because why not? Because why not? Tahun lalu padahal banyak film anime bagus lah, cuman kenapa Gelson Monster gitu, like, really? Gue gak tau Gelson Monster 3 bagus atau enggak sih. Katanya memang bagus. Anyway. Garupan itu bagus. Yeah. Apa ya cerita, ceritanya bagus. Benar-benar yeah, dia bagus. Dia ngebahas slowly anjing. Singkat. Cuman ya itu gue masih kecewa gitu. Yoruwa Mijikashi aru kayo otomo yang gak masuk. It's is that really? Rizky, is that even screen in US last year? Huh? Is that even screen? Masuk loh, masuk US sama, tapi ya jatuhnya film festival sama kayak Industry ya, of the World juga film. Emang gak bisa kan? Industry of the World juga film festival di US. Oh iya ya, bertahu. Film festival bukan buat mainstream consumption, festival jatuhnya. Anjir, sayonya Hoshinogen anjir, what the fuck. Siapa ya? Lanjut dulu. Lanjut dulu. Harus next lanjut kategori. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Ini gue lagi kan. Iya, abis nih gue. Abis nih gue. Ini gue gak setuju. Gak setuju ada nominasinya buat Best CGI. Ada Line of Lustrous. Ini yang Emerald itu ya? Apa? Ya. Dari teman gue. Steven Universe tapi lebih bagus. Anjing. Terus ada Kado the Right Answer, itu gue nggak tahu. Recreators. Episode kemarin kita baru nyampahin ini. Mungkin. Iya. Ya. Gak tahu sih, gue nggak inget. Attack on Titans, of course. Knights and Magic and Inuyashiki. Inuyashiki ya itulah. Gue bilang Inuyashiki. Gue nggak tahu itu apa. Gua denger Line of Lazarus bagus. Bagus sih, tapi jadi gua pilih pilihannya itu aja karena sisanya stress buat gua. Kalau melihat smoothness, gua lebih suka Inuya Shiki. Yang lain bodo amat. Gua lebih suka Inuya Shiki, choppy banget lah CGI-nya. Emang CGI-nya jelek banget. Gua malah enggak setuju ada best CGI karena purist lo anjing. Gue masih memegang emang purist ya gue, jadi gue gak setuju 2D animation tuh ada 3D. Gue ngerti itu lebih murah, but please deh, it's like seeing, jadi ini kayak lu nonton hentai terus di backgroundnya tuh ada orang gendut lagi makan es krim gitu, lagi ada yang ngewe terus di backgroundnya tuh orang gendut makan es krim. Tapi kan ada NTR. Ya Allah. Gue nggak tahu, gue nggak peduli itu ada atau enggak. Bodo amat. Gue ngebayanginnya kayak itu. Benar. It just ruins everything gitu. Tapi best CGI itu antara Recreators yang emang bagus banget CGI sama sinematografi CGI-nya atau Recreators anjirnya bagus banget. Belum nonton. Oke, gua hancurin ekspektasi kalian. Dia menang adalah gua. Land of the Lustrous. Yeay. Oke sih. It's actually good. Yang gua denger bagus. Gua enggak mau. Jadi emang beneran kerasa batu. Dan mereka enggak itu loh. Gimana ya? Kalau lihat film CGI yang Polygon Studios gitu kan, mereka kelihatan banget maksa scene-nya tuh harus CGI gitu. Padahal limitation. Nah, itu maksud gue, jadi kayak emang kayak lu nonton hentong. Terus lagi ada adegan ewe-nya, background-nya tuh apa orang gendut lagi makan es krim gitu. Duh, kelihatan aja. Dan lu bakalan sebel gitu. Tapi approach-nya Hosei ni no Kuni itu mereka justru bekerja dengan hambatan teknologi yang ada gitu. They work around the limitations gitu. Jadi hasilnya tuh bagus banget gitu. It's like kayak Ruby sih jatuhnya. Ya, itu, mereka, yang gue dengar itu. Dan ya, mungkin minggu ini atau minggu depan gue bakal nonton. Gue kurang setuju soalnya gak ada Kimono Friends. Oh iya, gila gak ada Kimono Friends. Gak ada Thanos. Harusnya ada aja. Iya. Dominasi gitu atau apa? Cewa. Thanosi. Pindah Jonic. Oke lanjut. Best animation. Best. Kita lanjut ke kategori berikut. Best score. Emosi ya. Ada Made in Abyss, Little Witch Academia, Land of the Lost Truth, atau Hoseki no Kuni, The Ancient Magus Bride, ACCA, 13 Theory Inspection Department, sama Recreators. Menurut kalian mana yang menang? Abis. Made in Abyss. Abis. Gue belum nonton Abis. Jadi gue milih Little Witch Academia. Dasar kau faggot anjir. Gue minoritas LWA. Fucking trigger. Gue trigger fanboy jadi LWA. Gue juga milih LWA. Gue milih LWA soalnya gue cuma tahu Little Witch Academia pas milih. Anjir. Gue malah surprise Recreator masuk. Why? Soalnya Recreator surprisingly good soundtracknya. Like holy shit. Nggak, ini kan best animation bukan best. Best score. Oh, best animation dari mana? Lewat di rumah. Error. Ya LWL sih, gue cuma dengerin LWL. Recreators tuh animenya meh gitu. Soundtracknya kalau bukan fight scenes tuh meh banget gitu. Tapi sekalinya udah fight scenes, anjir. Seru, gila. seru banget. Oh, belum cuman nonton. Ngangkat di fight scene doang. Still Made in Abyss sama LWA. Yang mana nih? Habis lah. Please. Jonek. Ah, oke. Okay. Yang yeah, menang yeah, itu Made in Abyss. Oh, kan? Eh, gua enggak nonton sih jadi enggak bisa di apa rebate gitu. By the way, Rehan nonton ini nangis, weh. Maksudnya? Lol. Apa? Tapi kalau ngeliat trennya kayak gini sih, tahun depan best score yang bakal menang Violet Evergarden. Yes. Enggak. Dasar sih, tapi ini maksudnya masih quarter 1 anime ya. Jadi bisa aja ke depan ada yang top up kayak nah, iya, apa Neo Yokio. Woi. Anjing. Woi, kok Neo Yokio enggak ada masuk ya? Gua gak nganggep itu anime baru. Gua purist, jadi itu bukan anime. Itu anime, Res. Itu drum versi anime. Fuck off. Itu bukan anime. Kalau gak ada di mal, bukan anime. Ini kita. Kalau gak ada di mal, bukan anime. Kalau gak masuk R anime, bukan anime. Iya, yeah, gitu. Lanjut. Best animation. Asylum Voice. Gue salah baca. Bentar. Kok error sih? Best animation anjir, bener. Best animation kan bener. Yeah. Oh, Asylum Voice. My Boku no Hero Academia Season 2. Hoseki no Kuni. Dragon Maid. Little Witch Academia. Sangatsu Season 2. Menurut kalian mana? Dragon Maid. Asylum Voice lah. Gak fair banget. Film bisa masuk nominasi buat series gitu. Jelas budgetnya juga beda, kualitasnya juga pasti beda gitu. So, I pick Little Witch Academia. Tapi masalahnya yang menang bukan film. Yang menang Green Naruto. Yang menang Green Naruto, cing. Ini kayaknya gue gak mau di sponsorin Crunchyroll deh. Tapi ya, kesel gue. Tapi dari bos boy, bos boy kesel saya. Tapi memang battle scene-nya keren sih. Emang keren sih. Jadi ya udah. Enggak, kebetulan aja lagi bagus. Bisa lebih aman. Tapi, come on. Crunchyroll kalau misalnya ini hasilnya gak diganti, kita tidak menerima sponsor Anda, makasih. Oke, lanjut. Lanjut. Best action. Kan dua. Gue, Junik udah. Udah. Aris udah. Udah. Gue lagi. Iya. Gak usah. Atau Noto? Noto kan kok. Boleh Noto, boleh kita. Ya udah, sekarang sih chill. Best action. Ya, kita masuk ke best action. Udah, Boku no Hero Academia menang, udah diem. Baca. Baca aja. Iya, ada Boku Hero, ada Hoshiseki no Kuni, ada Keika. Ada Gundam darah-darahan. Ah, Gundam darah-darahan. Apaan? Ada serang. Oke, okay, guys, set. Sama ada takdir apokrifa. Bangsat nih translate. Kalau Kei Kei San Sen gak menang, Udah, gak, ini udah pattern anjir. Udah Green Naruto udah. Iya. Yeah. Udah pattern aja di atas atas Green Naruto udah lah. I mean, best action lah. Gitu, best shonen. Yang tahun ini ganti nama jadi Boku no Hero Academia Award. Dia ngomongin. Boku no Hero Academia Award. 2017. Yang menang siapa? Yang menang siapa? Yang menang siapa? Lanjut. Yang udah menang, udah lanjut. Bisa menang ini. Crunchyroll tolong ganti. Tolong ganti Crunchyroll, terima kasih. Ini. Ya, kita... Lanjut best drama. Kita masuk ke best drama. Best drama. Yuri on Ice. Oh wait. Gak ada anjing. Anjing. Dasar humu. Yang pertama kita punya Showa Genraku Shoujo Shinju season 2. Shoujo, ingat gue Shoujo anjir. Yang kedua kita punya Maret Datang Seperti Singa season 2 juga. Itu Shoujo. Drama. Drama sih. Emang drama? Emang drama ya, Shoujo. Yang ketiga Made in Abyss. Yang keempat kita punya Istrinya Tukang Sihir. Bener sih, itu gak salah. Yang kelima kita punya sampah, anime sampah, literally sampah. Scum Swiss, udah. Gak mau. Emang sampah. Itu gak sampah sih. Syarat itu gak sampah. Sampah ya dong. Walaupun sekarang ada jeruk, tapi ini di masanya gak sampah. Ya udah lanjut. Yang terakhir kita punya ACCA. Scum Swiss, makasih. Iya, Scum Swiss. Magnus sih, tapi kalau mau juicy, Scum Swiss. Scum Swiss. Dasar kalian. Yang menang siapa? Enggak, gue belum. Gue vote Showa Genroku Rakugo Shinju season 2. It's good, it's really good. Shinju aja. Trigger tuh bagus sih. Tapi kalau mau juicy, Scouts. Cuman satu gue nggak suka. Apa? Studionya dari Studio Din. Iya, gue kemarin membenci Studio Din. Yang menang ya? Yang menang ya. Yang menang. Pilihan gue. Showa Genraku Rakugo anjing kagak. Oh. Drama kan Magnus Bright. Iya Magnus Bright. Setuju sih. Setuju sih. Itu Magnus Bright yang menang. Iya itu saya. Magnus Bright. Itu gua emang bad. It's actually good. It's good but compared to another drama it's less than good. Ya kalau dikompernya sama Scamsu sama Tegatsu. Dikompernya sama Sagatsu sama Abis. Gue baca juga. Abis gue belum nonton sih. Abis, no comment. No comment gue. Tapi kalau dibandingin Trigatsu gue setuju. Oh, saya okay. Sedih Scams. Trigatsu. Scams please. Nggak ini. So next. Balik lagi ke Rizky I guess. Boleh. Okay. Cuman berempat gini. Lol. Ya hari surprise sih. Ya. Podcast kita nggak ini. Nggak apa. Nggak nyampai. Iya, nggak nyampahin wibu Indo lagi. Udah gak ada ini, gak ada penonton gini jadi desperate. Oh, okay. Gak ada Ical. Gak ada Ical. Gas lanjut. Yes. Lanjut. Best comedy ada Kobayashi Dragon Maid. Ada season 2. Ada Little Witch Academia. Ada Konosuba season 2. Ada Gamers. I don't know what. Sampah, sampah, sampah, sampah. Sama. Sure Dure Children. Sure Dure Children gue gak tahu tapi Gamers. Kenapa Gamers masuk anjir? Sure Dure. Sure Dure. Gue kaget masuk komedi. Iya sih, gue kaget masuk komedi. Gue gak tau itu apa, tolong enlighten. Kasih itu apa, kayak yang gak nonton. Itu kayak Tsukigakire tapi versi goblok. Iya, itu Tsukigakire tapi multi couple. Terus memang sebenarnya lebih pantas masuk slice of life daripada komedi. Iya, gue menurut gue gitu. Oh. Tapi kalau komedi kayaknya udah jelas yang menang siapa? Konosuba. Konosuba. jujur gue juga Konosuba. Soalnya iya, gue juga. Joke tai gue cuma. Tapi Rizky tolong kasih tahu, tolong tapi, pecahkan. Tapi diakui kalau lawannya Dragon Maid terus lawannya Konosuba season 2 memang season Konosuba 2 memang turun dibandingkan season 1. Terus lawan Dragon lebih serius sih Konosuba. Ya. Silakan Rizky yang menang. Oke, pemenang untuk best comedy adalah Ero Manga Sensei. Oh no, yes. Anjir. Serius siapa? Siapa ini? Kobayashi Dragon Maid. Para. Wajar sih. Wajar sih. Tapi gak masuk komedi sih. Gue surprise bukan Osomatsu ya. Habisnya yang gue dengar Osomatsu lebih gag. Soalnya macam tim epic tapi enggak terlalu ini. Soalnya Osomatsu kri apa? Jelek gagnya. Enggak. Oh. Soalnya Osomatsu kan season 2 yang nonton pasti lebih dikit juga. I mean considering gak masuk nomination sih. Walaupun gue gak setuju Gamers masuk aji. What? Gamers tuh lucu sebenernya anjir. Gamers gue jujur gemes sih nontonnya. Like emang gue nontonnya like it's misunderstanding the anime. It's kayak lu nggak bisa komunikasi ya atau gimana anjing kan premis 12 episode lu memang gitu banget gitu Why? Gimana? Why? Lanjut. Lanjut deh, daripada saya. Siapa sih autis? Saya autis aja, Ares aja. Lanjut. Gua ya. Ya, jadi ada Blast of Life. Blast Slice of Life. Pertama ada Recovery of an MMO Junkie. Nggak kaget sih masuk. Tadi kayaknya ada yang keluar. Oh, Rizky keluar. Oh, well. Terus ada Tsukigakire. Gua nggak tahu itu apa. Ada Girls Last Tour. Woo. Wow. Gua sedih nggak, bukan Kimono no Tabi saja, but whatever. Ada Kimono Friends. Akhirnya ada Kimono Friends, guys. Yes. Yes. Tanoshi. Tanoshi. Ada, ada Sakura Quest. Aneh sih Sakura Quest masih, tapi ya well. Terus ada Interview with Monster Girls. Interview. Ada. Udah bicak. Jadi gue bilang Best Slice of Life. Jadi ya itu. Gue bilang sih belum punah masih ini. Gue bilang sih Demi Chan. Tiga kiring. Pilihan gue. Ma, kalau nggak Demi Chan, Girls Last Tour atau Kimono Friends. Banyak. Isparo anjing. Girls Last Tour bagus. Tunggu. Pertanyaan. Kenapa cuma Ryoho masuk? Siapa? Kenapa Girls Last Tour masuk? Wajar sih. In a way, emang slice of life kan. Itu makanya slice of life anjir, itu gak adventure anjir. Tapi itu apa? No. Slice of life. Mereka approachnya slice of life. Enggak dong. Atau mungkin Kimono Tabi. Kita yeah. Nontabi sebetulnya slice of life, tapi sama tastingnya kaya, jadi fantasi isekai adventuring gitu. Pasien gue gitu jatuhnya, kayak lebih ke adventure, gue bilang sih. Rizky coba, enlighten. Yeah. Approachnya lebih ke situ, makanya gue bilang kok masuk, bener. Tapi, gue dukung Tsukigakire. Tak mau. Gue gak nonton Suki. Tsukigakire lucu banget anjir. Gue gak nonton Suki. Gue Sakura Quest terlalu lelet. Sebenarnya kalau benar-benar slice of life, gue dukung Sakura Quest. Itu benar-benar slice of life. Benar slice of life, iya. Nah iya. Itu benar-benar slice of life. Like it's all so slow. Pemenangnya adalah Dragon Maid. Oh bukan nih. Kayak oh bukan Kimono Friends, sorry. Pemenangnya Girls Last Tour. Yes. Tapi gue bingung. Kenapa? Bener. Tapi gue bingung. Kalau masalah bingung, I guess tergantung gini sih. Apa nah, definisi? Tsukigakire jadi snap banget loh. Maksudnya? Gimana? Best romance, best fantasi gitu. Wey. Best fantasi. Best fantasi apa? Best fantasi. Di kategori sebelumnya, yang best, kayak misalnya, belum, best kan? Belum. Kayak best, mana tadi yang ada Ancient Magnus Bright, kayak best drama gitu. Ancient Magnus bagus banget. Maksudnya fantasi sih, seharusnya bukan drama. Made in Abyss juga. Fantasi. Enggak sih, Made in Abyss drama sih. Made in Abyss drama sih emang. Di sini ada satu isekai, satu ada cute girls doing cute things, terus ada another cute girls doing cute things but animals. Itu bukan cute things, itu bukan cute things, tapi itu lu lihat episode terakhirnya men. Oh. Gak komen gua. Suka-suka lu lah. Suka-suka yang lu. Cuman bisa dibilang slice of life. Oh. Beneran ada 3 doang sih. Oops. Emang gue nggak nonton Monster Girls karena gue yakin apapun yang ada Monster Girls pasti sampah. Woi. What the fuck did you say about? What the fuck you say, you nigga? Interview with Monster Girls itu sangat amat wholesome. Ke buka apa ya, memecahkan monster musuh apa ya itulah memecahkan kalau monster girls itu pasti amazing. Lu benar kan? Monster musuh monster girls best film. Kita di best of life. Best what? Error. Lanjut. Menang sih. Slice of life. What is all? Lanjut. Lanjut. Slice of life. Girls last tour. Gua setuju girls last tour. Gua enggak terima studio. Bukan South Rock Quest, tapi udahlah. Gua karena enggak Sugi gak gitu. Enggak. Ini gak, kita gak, kita semua bisa enggak setuju apa bisa secara kolektif setuju kalau bukan Kemono Friends. Iya. Iya, True. Gua mau Kemono Friends harusnya menang. Gua harus apa setidaknya masuk Anime of the Year gitu ya. Entar mungkin. Gua setuju. Lanjut. HP gue mati, berarti gue lagi nih, tadi kan? Belum, kan gue, Jonik berarti. Oh, udah gue ya? Udah Jonik, best continuing, ya itu. Oke, okay. Best continuing series. Sangatsu no Lion, Gundam. Ya, Gundam IBO Season 2. Can someone Dragon explain? Ball Super, Case Closed. All Out, Naruto Shippuden. Menurut kalian Naruto. Siapa yang menang? Naruto Shippuden. Naruto. Teman-teman, ada yang bisa menjelaskan kenapa ada Dragon Ball Super di situ? What the fuck? Gua enggak tahu kenapa Dragon Ball. Iya. Enggak. Why? Gua enggak tahu kenapa Naruto ada. Bukan jadi Boruto ya. Jadi enggak jadi Boruto ya. Shippuden memang kelarnya 2017. Jadi masuk. Nggak, gue bingung deh. Kok ada Dragon Ball Super ya? Temen gue ada loh. Ini maniak Dragon Ball banget. Dia sama sekali nggak mau ngeliat Dragon Ball Super karena saking shitty-nya kata dia. What the fuck? Kan nominated. Iya, tapi masa bisa sampai di nominated sih? Yeah. I don't know. Iya. Series cuma sedikit kali tapi... ya? Atau mungkin... Atau mungkin ini best continuing series ini karena ini kali ya. Karena apa judulnya doang gitu Dragon Ball. Jadi iya sih. Ekspektasi bagus itu. Soalnya ada Gundam juga. Korang masih 7 kok kan. Running paling panjang tuh yang baru cuma 2 season tuh ya. Yang baru seasonnya dikit gitu, cuman Sangatsu no Lion sama All Out sisanya kayak okay. Case Closed Tech, Detective Conan ya? Iya, Detective Conan. Yeah. Oh. Cuman nama Inggrisnya, English name. Right. Gua vote-nya Conan what? Sih. 7.5? What the fuck? Gua vote-nya Sangatsu sih. Gue Sangatsu sih, tapi kalau mau troli apa shit apa shit whip bot. Shit gitu Naruto. Oke. Sangatsu no Lion baru 2 season loh. Bisa masuk best continuing? Sebenarnya continuing sih soalnya ya, memang 2 kan, season 4 kur. 2 season 4 kur. Memang lah masuk kan. Oh, for season 2-nya. Memang masuk di 2017 kan. Iya. Nah iya. 48 episode kan. Masuk dong. Tetap kan, kan 4 core. Kalau 4 core total berarti 48 yeah, episode. Kaget. Banyak banget. 1 core 12, 1 core 12 anjir. Iya makanya 48. Iya kali 4 48. Iya juga. Bego. Mulai bego. Apa anjir? Masih dikoreksi. What the fuck? Yos, pemenangnya siapa? Ini apa? Ini yang menang. Football ya? Apa sih? Soccer ya? Football. I don't know. I don't know. Gua enggak tahu. Oke, okay. Yang menang March coming like a lion. Sangatsu. Ya, enggak apa-apa. Gua setuju tuh. Sekarang ke Noto atau mau Ryan? Apa? Baca ini next. Best growth. Next. Oh my god. Yeah. Oh boy, let's go. Oh boy. Oh, panas ini. Nominasi Cancer. Oh boy, panas okay. Ini. Coba-coba nominated for best girls. Atsuko Ako Kagari, Ochako Uraraka, Moriko Morioka, Serval. Siapa itu? Tsuyu Asumi, Shinsei Hattori. Jujur gue gak nonton, tapi kayaknya ketat juga ya. Tapi gue gak tahu juga. Moriko siapa? Bentar, ini Serval. Moriko dari siapa? Mwah, that's girl itu Serval. Serval. Gue cut dulu. Ini nominated for best girl dua, ada dua dari Boku no Hero Academia ini makanya. Dari Green Naruto. Why? Green Naruto. Green Naruto. Gue panggilnya Green Naruto aja. Moriko siapa? Gue nggak tahu. Moriko. I don't know. I mean, gue googling. Gue merasa udah bak. Apa namanya di atas best girl best boy, jadi gue ngerasa gak tertarik. Apa sih yang menurut gue menang harusnya? Enggak, harusnya menang Suyu. Enggak dong, Serval dong, what the fuck. Iya, kalau Serval dong, kalau collectively dari kita, Serval harusnya menang. Serval. Gue nggak masalah Cise sih. Cise imut. Pengen gue. Walaupun gue nggak nonton, tapi kayaknya semuanya best girl sih. Maksudnya apa? Ya, makanya ini nominasi. That is a stupid statement. Maksud gue apa? Kayak semuanya tuh menarik. Sekumus. Sukumu siapa? Itu Sukumu. Demi-chan. Oh. Enggak, bukan Sukumu lah si ini. Si apa yang kepalanya cepat? Nah iya. Oh. Yang dulahannya lah. Dulahan. Emang dulahan. Dulahan. Terus yang satu lagi, yang kepala juga bisa copot itu kan, apa namanya? Apa sih namanya? Death. Si lalacan apa monmusu? Iya yang itu. Siapa? Oh, itu monmusu ya? Iya monmusu. Kan ada monmusu, ada interview. Yang monmusu mah. Ya. Monmusu salah. Aduh, nyambung bego. Aduh. Ada dua main. RW yang menang siapa? Emang Sohoso. Yang menang. Dua-duanya dua. Yang menang Uraraka anjing. Nggak terima. Oke. Harusnya menang Serval. Serval yang menang. Aku. Serval aku. Cise, my girl Cise, man. Dia backstory-nya sedih, man. Like. Come on. Wow. Sedih, man. Ketumbuh. Ini yang voting anime awards buat best girl best boy shonen trash semua atau gimana sih? Pindah ke best boy trash. Shonen trash memang lebih banyak. Jadi pasti ya menang. Oh, best manga. Oh my god. Best boy. Bro. Okay, let's go. Let's lanjut. Best boy. God damn it, best boy. Best boy. Boy. Untuk best boy ada Shoto Todoroki. Itu Green Naruto. Oh namanya Shoto. Shito dong. Enggak, gue taunya Todoroki ya. Shito Todoroki. Lanjut. Terus ada Kazuma. Terus ada Izuku. Ada cuma Midoriya. Terus ada Fafnir. My boy. Terus ada Yakumo Yuro. Yakumo. Terus ada Rei Kiriyama. Tadi nge-skip. Ada Rei. Ada Rei Kiriyama. Fafnir lah. My boy Fafnir, man. Mafir, mafir, enggak, mafir ini harus harus mafir. Enggak, enggak. Rey, Rey kill. Green Naruto lah. Kazuma lah. Kazuma. Yang paling green si Green Naruto atau paling Kazuma. Green Naruto, Kazuma. Fafnir lah, Fafnir lah, Fafnir. Kazuma. Gagal lah. Best boy itu Kazuma. Naruto lah anjir. Tolong Kazuma. Ini kita grown as man. Yang sedang berantem best boy itu siapa? Dasar homo. Homo lu semua. Gedoh kalian semua. Yang menang Boku no Hero Academia lagi, tapi bukan si Green Naruto-nya. Iya, si... Todoroki. Todoroki. Iya lah, yang food banyak ceweknya, anjir, tai. Gue lebih setuju Fafnir yang menang sih. Fafnir menang. Gue lebih setuju Fafnir sih. Iya, lebih setuju. Gak ada cinta. No, Fafnir. Lu hashtag sama half monster semua, anjir. Petis yang mau bawa, cuy. Petis mah dimakan aja. Mamen false. Gue masih kecil kocak. Bentar, gue masih kecil kocak. Aduh. Ini apa? Pilih Noto atau Rizky kali mungkin mau. Gue best anime aja, gue paling bagus aja deh. Gue anime of the year aja. Oke, gue yang baca deh. Gue dong. Ada best hero. Oh, sok. Lu dulu deh. Gue best villain. Yeah. Ada best hero sama best villain. Pertama best hero ada Izuku Deku Midoriya. Gue gak tau itu siapa. Green Naruto. Oh, itu Green Naruto. Green Naruto. Gue gak tau itu siapa dan gue gak peduli. Terus ada Gin Minowa. Terus ada Atsuko, ada Ako, ada Ako men, ada Kukuri, Kukuri yang remitin base ya, atau terus ada Chise, ada My Girl Chise, terus ada Nanachi, gue nggak tahu Nanachi siapa. Remitin base. Oh berarti Kukuri siapa? Sabar, dulu. Kukuri. Gue spoiler aja, apa best hero itu si Green Naruto. Naruto. Amin no shit. Ya iyalah. Dasar circle jerk ini Crunchyroll kayaknya circle jerk banget, jadi mau Jin jangan sponsorin kita. Mau Jin guru-guru. Enggak. Best villainnya surprisingly enggak ada dari Green Naruto. Hah? Jadi best villainnya ada Stain. Woi, gue. Ada Tanya. Oh, lu. Yeah. Oh, lu. Iya. Loh, katanya gua. What? Ya udah. Ini depuk anjir. Ya, udah gua lanjutin aja. Lanjut. Gue best lanjut manga. Ada best villainnya ada Stain, gue nggak tahu itu siapa. Ada Tanya Dekruchev dari Loli di Loli Hitler. Ada Bondrud. Ada Karta Phyllis, ada Hiroshi Shigami, ada Usagi. Gue nggak tahu Usagi siapa. Gue bingung deh. Kok ini gue nggak ada yang tahu, by the way. Kok ada Tanya ya? Tanya kan anti hero. Kenapa masuknya villain? Soalnya karena anti hero tuh villain. Soalnya ada yang ternyata dari Hero Academia 1. I mean, tapi berarti surprise. Lebih gampang nyebut anti hero sebagai villain. Makanya tanya masuk. Gue gak setuju anti hero itu villain. Habisnya macam kayak apa moralnya kan ambiguous gitu kan, namanya juga world war maksudnya ya, walaupun negara dia agresornya sih ya, namanya juga enggak mungkin karena dia Nazi jadi villain, auto villain gitu, kayak apa kalau lo di sini kalau lo apa nama depannya A dan K lo auto kafir. Siapa ya? Gue gak tau. Tapi gue gak setuju deh kalau dia masuk best villain. Maksudnya pemenangnya adalah Stain dari Boku no Hero. Bangsat. Gue belum lihat ini sih, apa namanya? Bondrut itu ini kan? Siapa? Dia bukan dari ini. Aku lupa lagi dari apa lagi dia. Nyeh. Bentar. Ini kenapa kita harusnya disponsorin sama Mal atau Anilis? Bondrut is made in abyss. Made in abyss. Oh, made in abyss. What? Emang ada season 2-nya? Apaan? What? lah, dia kan baru ditunjukin sedikit doang. Nggak, gue bingung loh. Dia baru dikasih sedikit doang. Tiba-tiba udah jadi best villain. What? Ya, kita butuh villain walamin sih. Ya sih, emang. Ya udah, lanjut. Lanjut, anime of the year. Ini kategori paling panas. Kita lanjut ke anime of the year. Kategori paling panas. Nggak sih. Nggak ada yang peduli. Cuman... gak ada yang peduli. Anime of the year. Udah murul anime of the year-nya siapa? Lanjut. Boku no Hero Academia. Anime of the year-nya ada... ada Made in Abyss. Ada WA. Ada WA. Ada... Hoshike... apa? Hoshizu. Whatever is that? Gue gak tau itu. Apaan sih? Hoshiki no Kuni. Gue gak tau itu siapa. Ada Rakugo lagi. Ada Sangatsu Leon sama Boku Hero. Oh, Boku no Hero. Enggak, Baden Abyss yang menang. Gue gak setuju sih, harusnya LWA. Iya. Yeah. Enggak, gua enggak setuju sih kalau Little Witch. Gua abis itu pantas buat anime of the year. It's gua enggak nonton, gua enggak tahu. Who cares? Gua lebih setuju pokoknya. Really good. Gua enggak setuju, harusnya Boku no Hero Academia. Kamu. Iya sih, tanggung sih harusnya emang benar harusnya. Tanggung. Udah banyak. Yeay. Manusia tersesat. Sekalian. Gak gitu. Sekalian aja menangin aja. Yeah. Kill me. Aduh. Atau okay. Ini. Wow. Look at the manga of the year. This is gonna be some triggering shit. Manga ini, of the year gue gak tahu semua. Jadi. Ini. My lesbian experience ini, with loneliness. Tolong my ya. My brother's husband. Wow. Oh. Lu yang baca. Han. Terus sih siapa aja? Siapa yang baca? Gua enggak apa-apa sih baca. Ya udah, baca. Ya. Yeah. Best manga Golden Kamuy. Itu manganya aneh banget anjir. Baca. My experience with loneliness. Yes. Some gay shit. My brother's some husband. Some gay shit again. Some another gay shit. In this corner of the world. Gue gak tau itu apa. Descending Stories. Showa Genroku Rakugo. Nah, menang itu. Sama Delicious in Dungeon. Gue pernah baca sedikit. It looks good. Emang lu gitu ya? My lesbian experience with loneliness kemungkinan besar menang. Oh, Golden Secondary. Iya sih, gue juga percaya itu yang menang. It's that bagus banget. Bagus. Itu Golden Kamu ceritanya apa sih? Gue gak ngerti dah. Gue coba baca sedikit. Terus ini kok ceritanya aneh. Ya makanya gue baca banyak kan. Terus gue malas baca lagi kan. Terus ceritanya gue ngeliat spoiler like. Ini orang ngewe apa babi apa sih itu gue liat. What? Iya. Also kita tidak apa like disclaimer kita tidak ini kita tidak mengapprove. Wait, makanya gue bingung banget kayak ini apaan? Tunggu, jadi Golden Kamuy itu tentang Russo-Japanese War. Ah, itu dia. Terus okay. Aneh tapi. Ya udah. It's weird. Ceritanya aneh. Oh, jadi dia Koleksi emas Ainu yang bernilai sekitar 800 juta yen yang disembunyiin dan dia nyarinya pas lagi perang. Okay, that's make sense I guess. Lu dikirim mortal tapi dengar-dengar ada harta karun, lu memutuskan buat cari harta karun aja gitu tanpa peduliin lu bakal ntar dihukum atau enggak. Well, I mean, ya bisa menarik aja sih maksudnya settingnya. Cuman aneh banget. Sekarang gue ngeliat kayak apa snippet apa namanya kayak screenshot gitu, kayak apa screenshot yang kadang bisa di apa judulnya taken out of context gitu dari Golden Kamuy, gue kayak ini apaan sih, cerita gak jelas banget. Lu udah baca? Gue pernah baca semuanya sih kecuali Delicious in Dungeon, gue belum baca. Itu yang lesbian experience ini apaan sih sebenarnya? Nah, Charles, it's experience sih, bukan it's not something you read, it's something you experience. Tapi gue ngeliat ini, gue jadi inget loh, gue kemarin baru baca ada manga. Ada manga, mana nih? Jadi autornya itu trans dari apa namanya, man to male to female. Terus dia bikin cerita dia jadi manga gitu. Yeah. Like wow. Mana sih? It's well, I guess it's interesting. Tapi gue biasa aja sih. Nah, jadi kalau orang baru chapter 1, jadi Akstama gitu juga bagus loh. Amat dong. Ya udah. Itu link tinggal baca, tinggal klik. Oh ya udah, ini. Dan jadi pemenangnya adalah Cedric. Menang apa? Manga. Aduh, apa ya? Gue cuma baca itu doang, anjir. Menang manganya? Gue cuma baca satu, juga cuma satu chapter lagi. Ini Golden Kamuy, gue gak demen. Ya. Lu kan udah baca semua, Ki. Kenapa lu nanya kita ya? Atau lu yang bisa. Jadi baca. Udah baca yang menang. Siapa yang menang? Aduh, ya menang. My lesbian experience with loneliness. Yes. Ini kayaknya pemilih apa judges yang manganya itu social justice warrior semua. Why? tapi rest. Emang bagus. Kalau lu lihat. Nggak usah joke, nggak usah siri joke tapi. Tapi kalau lu lihat. Gua nggak tahu sih. Kalau lihat nomininya. Kalau lihat nomininya, emang paling bagus itu. Nggak minta gue judge, ewo. Tapi, ntar, teman-teman gue yang di Indonesia. Teman-teman. What the fuck? Ya udah. Iya. Teman-teman. Teman-teman. Ini harus menang sih. Teman-teman host gue yang di Indonesia. Hati-hati diganyang gara-gara ngebahas ini. Oh. Iya. Ya, gay shit. Gay shit. Ini. Gua harus baca sih berarti. Ya. It's counterpoint. Ada yang punya linknya kah kali, atau mungkin? Ah, nggak mau. Saya nggak mau Crunchyroll yang ini ntar sponsor. Kenapa? Boycott tuh. Itu kayak counterpoint itu loh, dojin Yuri gitu lah, kayak nunjukin. Oh, lu ngomong dojin, gue udah cerita anjir tadi. Jadi gue kan mau cerita di kampus gue kan ada ini apa kan biasa grup kelompok anime gitu, terus semester ini baru lagi tuh kayak lupa nyari orang baru, terus tadi ketemuan kedua pas kemarin ketemuan pertama hari Rabu, dia bawa ini anjir, bawa dojin. Gue kaget, oh ini dojin apaan. Terus kayak pakai fanart gitu sama dojinnya siapa namanya, Rain Art. Ada yang tahu nggak Rain Art? Oke. Gak tau itu apa. Terus tadi dia ternyata ini anjir, penggila toho gitu. Terus tadi pas datang dia bawa kayak bukan buku kayak apa ya, kayak katalog gitu, tebal banget. Itu berapa ya halamannya, 1-2 mungkin bisa sampai 300 halaman kali. Terus itu kayak ada blok-blok kecil gitu, dojin artis gitu, kayak ada di situ semuanya toho, like what the fuck is this person. Ternyata dia Singaporean tapi dia penggila toho. Oh, terus dia juga bawa apa, dojinnya Rain Art, jadi kayak dojinnya kayak one shot gitu loh. Yang terakhir katanya dia bilang, ya nih dia beli apa berwarna, terus covernya apa kayak glowy gitu, kayak cantik gitu. Katanya totalnya 100 Singaporean dollar. Oh, murah. Berapa sih itu? Gak tau. Sejuta? Sejuta. Sejutaan kan? Dikit. Nih. Lanjut. Dikit ya kalau Dojin sejuta ya? Dikit. Murah lah. Murah ya? Murah lah. Buset. Punya gua apa 3,000 yen? 3,000 yen? Eh, 300,000 yen? 300,000 bego. Ada 4 buku, Joni. Iya, iya. Oh, kali 4. Ada 4. Iya, kali 4. Ada 4 buku, Mas. 1,2. 400,000 anjir. Ya itu 400,000 ya? Itu buku. Tapi ya, iya, dia, itu satu buku itu sejuta. Antologi. Enggak. Apa namanya? Doji. What the fuck? One shot gitu loh. Dia nulis one shot. Tebel banget. Tebel apa? Setipis Dojin waktu itu di Bonoto tuh. Waktu itu dia bawa, Shinoto bawa pas ketemu Berarti Hanan. Mana sih, capek di Central Park, ha? Bilangin sama dia di dupe, ha? Gak segitu harganya, Han, berarti. Tahu orang artisnya sendiri kok di situ datang ke mana sih? Ava kalau salah, ketemu di Ava SG. Dia emang ke Singapura. Gue aja beli Dojin di Singapura keluar 200,000 doang. Dojin haramnya Sagiri lagi. Wow. Dojin kita haram. Tolong ingat. Nanti Sagiri makasih. Sagiri masih under age. Tolong. Yang beli. Tetap. Jadi dot me. Sebut nama. Tolong gua sensor lagi, Kak. Kayak itu bakalan jadi running gag, nama itu bakalan disensor terus. Lah, bukannya udah kelar ya? Kan gua sensor aja, gua jadiin gag aja itu. Bakalan gua jadi gag aja itu. Belum. Belum. Ini gue baru-baru ini baca ini apa? Sorry. Ini close. Mau di close nggak? Mau di close. Oke. Apa ini dulu deh? Kesimpulan dari Crunchyroll Awards ini. Bukan Crunchyroll. Boku no Hero Academia Award. Boku ya. Iya. Boku no Hero Academia Award. Naruto di awards. Ah, boleh dah. Green Naruto di awards. Not like this, anjir. Okay, yang menangnya pantas sih. Walaupun gue bisa apa proud Dragon Maid itu menang. Gue masih nggak terima Asylum Voice nggak menang apa-apa. Nah, emang sih. Gajing, shit apa ya? Yang bagus dari apa namanya Koi Kataji itu Dojin ya sama Pak Hweno anjir. Right, siapa yang mau nutup? Tolong kita ketawa dulu, Yang komentar itu I guess that's all for today. Tonight. Anikas. Mata Raishu. Mata Raishu. Mata Raishu.